الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حاضرين جماعة sekalian رحماني ورحمكم الله، melanjutkan kajian kita Riyadhus Shalihin, yaitu hadis yang terakhir dari bab muraqabah. Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadithun hasan, rawahu Tirmidzi wa ghairuh. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari kebaikan Islam seseorang ketika dia tinggalkan apa yang tidak berguna untuknya. Hadis hasan, diriwayatkan oleh Tirmidzi dan selainnya, yaitu Imam Ibnu Majah rahimahullah dalam sunannya. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita tentang kesempurnaan Islam seseorang. Islam yaitu berserah dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala secara mutlak, baik yang zahir, yang tampak, maupun yang batin, yang tersembunyi. Adapun yang batin adalah dalam bentuk berserah diri kepada Allah dengan pembenahan akidah, keyakinan dalam dirinya, selalu dia benahi untuk menyempurnakan makna Islam, pasrah dan berserah dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu dia benahi hatinya dengan akidah yang benar, keyakinan-keyakinan yang benar yang berdasarkan Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun secara zahir, secara tampak, adalah dalam bentuk pembenahan amalannya, seperti ucapan lisannya maupun gerak-gerik dan perbuatan sehari-hari yang dia lakukan. Oleh sebab itu, manusia ini dalam Islamnya berbeda-beda satu dari yang lain, seperti perbedaan mereka dalam rupa, bentuk, dan ciptaannya. Bahkan perbedaan mereka dalam beragama lebih dahsyat lagi, lebih dari perbedaan ciptaan mereka. Kalau dalam ciptaan mereka ada yang panjang, tinggi, ada yang pendek, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang tampan, ada yang kurang dari itu. Nah, kalau itu perbedaan secara lahir, cara ciptaan, dan tidak berpengaruh terhadap hubungan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala, maka yang lebih penting lagi, lebih banyak lagi terjadi adalah perselisihan mereka dalam Islamnya, dalam agamanya. Allah sebutkan di dalam surat Al-Hadid ayat ke-10, لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل Ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'adallahu al-husna. Tidak akan sama, kata Allah, dari kalian, kalian yang beriman, yang Islam, berserah diri kepada Allah, tidak sama yang berinfak, mengeluarkan harta bendanya sebelum Fathu Makkah, dan dia berperang, berjuang bersama Rasulullah SAW. Mereka itu lebih besar derajatnya, lebih tinggi di sisi Allah dari mukmin muslim yang infak dan berperangnya setelah itu. Walaupun kata Allah, masing-masing Allah janjikan kebaikan untuknya. Kalau bicara baik, ya semua baik. Yang infak dan berperang, berjuang setelah Fathu Makkah, tentu juga mendapat pahala dan menunjukkan imannya. Tetapi kalau dibandingkan dengan mereka yang berjuang, berinfak, bersedekah untuk dakwah, untuk Islam sebelum fath, jauh lebih besar pahalanya dikala mayoritas menentang, dikala mayoritas mencela, bahkan memerangi dan memusuhi Rasulullah SAW dan dakwah beliau. Dikala itu ada orang-orang beriman yang tetap berjuang, tetap berinfak dengan penuh keyakinan masa depan untuk Islam dan kaum muslimin. Berat dikala itu. Tidak mungkin disamakan derajatnya dengan mereka yang berperang setelah Fathu Makkah. Infak setelah melihat kekuatan Islam semakin tampak, muslimin semakin banyak, kemudian dia baru sadar dan ikut berperang dan berinfak, yang gak bisa disamakan dengan mereka yang sabiqunal awwalun. Oleh sebab itu Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan kepada anak-anaknya bahwa dirinya atau mereka, karena beliau Islam setelah fatah, terlambat didahului oleh banyak para sahabat. Sadar karena memang kondisinya beda. Dan demikianlah perbedaan akidah, perbedaan Islam, berserah dirinya muslimin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertingkat-tingkat sesuai dengan keyakinan dan akidah mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disinilah tampak bedanya iman dan ilmu, ketakwaan dan keyakinan. Rasa dan keyakinan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu diamati, selalu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti halnya fitnah, kata para ulama. Fitnah ketika awal muncul tidak ada yang mengetahui kecuali para ulama, orang-orang berilmu, orang-orang yang mumpuni dan kokoh kaki mereka di atas ilmu, luas ilmu mereka dalam syariat Allah. Begitu awal gejala fitnah muncul, mereka sudah berbicara bahwa ini bahaya, ini sesat, ini menyimpang, ini harus dijauhi, ini harus dibenci. Dikala mereka berbicara seperti itu, mayoritas muslimin menentang. Apa itu, terlalu keras itu? Apa itu, mau menang sendiri? Apa itu? Seperti itu. Tapi kemudian ketika fitnah itu sudah merajalela, banyak menelan korban, semua pada tahu, masing-masing berbicara, ternyata ini memang bahaya, ternyata ini memang sesat, semua angkat bicara. Ketika itu gak ada beda antara yang alim dan yang jahil, semua tahu. Beda posisi ulama, keilmuan mereka yang sangat tinggi, keimanan mereka, mengetahui gejala-gejala fitnah itu di awal-awal fitnah itu muncul. Mereka sudah berbicara, sudah mengingatkan umat untuk berhati-hati. kan tidak bisa disamakan dengan ketika fitnah itu sudah amat, sudah umum dan merata, sudah banyak korbannya dan orang pada tahu dampak negatif yang ditimbulkan karenanya. Semua angkat bicara, bukan jagoan namanya. Seperti pepatah Arab menyatakan, idza saqatal jamal kathurat sakakin. Kalau onta itu sudah jatuh, banyak pisau mendekatinya. Kalau onta itu sudah disembelih atau dinahr, lehernya ditusuk, salah satu bentuk penyembelihan yang syar'i, kemudian dia jatuh, sudah enggak berdaya, enggak punya tenaga, semua pada mendekat membawa pisau untuk memotong kakinya, ini memotong tangannya, yang itu memotong kepalanya, berebut. Anak kecil pun bisa memotong kalau unta itu sudah jatuh. Ketika unta itu masih berdiri kuat dan tidak sembarangan orang bisa menyembelih, bisa-bisa dia tertendang oleh kaki unta itu. Perlu keilmuan dan keahlian tertentu. Hanya ahlinya yang bisa menjatuhkan dengan kecermatan dan kekuatannya. Dia yang jagoan ketika itu. Tetapi onta sudah jatuh, anak kecil pun bisa memainkan pisaunya. Gak ada beda ketika itu antara jago jagal onta dengan anak-anak kecil kampungan. Begitulah. Yang jelas, ini contoh. Bahwa di dalam agama pun demikian, orang berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Ada yang Islamnya sangat tinggi, imannya sangat dalam. Nah, ada pula yang rendah, kurang dari itu. Nah, oleh Allah bedakan yang infak dan perjuangannya sebelum fatah dengan yang infak dan perjuangannya setelah fatah. Kalau ini tentang perbedaan iman dan agama orang, maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi petunjuk bimbingan kepada umatnya tentang perkara yang menjadikan Islam seseorang itu semakin menjadi baik, semakin sempurna. Min husni islamil mar, bukti kalau Islam dia mengarah kepada kebaikan, semakin baik, semakin sempurna, ketika dia bisa dan mau meninggalkan segala perkara yang tidak mendatangkan guna dan manfaat untuk dirinya, baik itu dalam urusan agamanya, akhiratnya, ataupun urusan dunianya, urusan kehidupan dunianya. Oleh sebab itu manusia, terutama muslim, kalau ingin Islamnya itu baik, sempurna, hendaklah dia lakukan nasihat Rasulullah ini. Ia tinggalkan segala yang tidak berguna untuknya, baik dalam urusan dunianya, kehidupan dia, ataupun urusan agamanya yang lebih mulia dari dunianya. Maka para ulama menerangkan setiap Anda dihadapkan kepada suatu permasalahan dan ketika itu ada keraguan maju mundur Anda untuk melakukannya. Lihat apakah perkara ini penting, mendatangkan manfaat untuk kamu, baik itu dalam urusan dunia kamu atau terlebih urusan agamamu. Kalau memang mendatangkan manfaat, bertambah amalan soleh kamu dengannya, bertambah pahala kamu, bertambah ilmu kamu, ketakwaan kamu, kedekatan kamu dengan Allah, lakukan, pedulikan perkara itu, pentingkan. Tetapi ketika permasalahan tersebut tidak mendatangkan guna, tidak mendatangkan manfaat, di dunia tidak ada manfaatnya, apalagi urusan agamamu, kalau tidak mendatangkan manfaat, maka tinggalkan. Keselamatan itu jauh lebih berharga dari segalanya. Demikian pula dalam menghadapi urusan orang lain. dilihat hendaknya orang cermat apakah ini penting bagi kita menangani atau memperhatikan perkara orang lain. Kalau memang itu berguna, dipentingkan. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas." Tidak ada baiknya kebanyakan obrolan manusia kecuali orang yang memerintah kepada sedekah atau yang ma'ruf atau membenahi hubungan orang. Orang bertikai, berselisih, dia tahu sampai ke telinganya fulan berselisih dengan fulan yang lain karena suatu perkara. Dia pentingkan, dia peduli, sehingga dia datang, dia tanya mengapa ini sampai terjadi, apa sebabnya. Nah, ini tentu membuang waktu, membuang tenaga, tetapi bermanfaat, mendatangkan pahala, seperti kata Allah. Diperkecualikan, termasuk yang diperkecualikan oleh Allah, orang-orang yang sedang membenahi hubungan yang terjadi dari perselisihan dan pertikaian umat manusia. Demikian pula yang mengajak kepada yang ma'ruf, bernahi mungkar, dan mengajar sedekah, mengajarkan ilmu dan amalan saleh. Dakwah kepada Allah merupakan perkara terpenting, kebaikan terpenting yang disuguhkan oleh seseorang kepada orang lain. Oleh sebab itu Allah sebutkan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah amila salihah qala innani minal muslimin." Siapa orangnya yang lebih baik dari orang yang berdakwah kepada Allah? Artinya tidak ada yang lebih baik. Dialah manusia terbaik karena yang dia berikan, yang dia suguhkan kepada orang adalah perkara terbaik untuk mereka ngerti agamanya, membenahi akidah mereka, membenahi manhaj mereka, membenahi amal ibadah mereka dan lain sebagainya. Dan dia beramal saleh dan menyatakan dirinya orang yang pertama berserah diri kepada Allah. Maka dipentingkan. Kalau itu berguna untuk membenahi agama orang agar mereka sesuai dengan bimbingan Quran, bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang benar dibenarkan, dibela, dicintai, yang salah disalahkan. Kalau dia tetap berisi keras di atas kesalahannya, harus dibenci, dimusuhi. Nah, itu orang yang terbaik dan menunjukkan kesempurnaan Islamnya. Tetapi ketika perkara yang dia lakukan adalah perkara yang tidak mendatangkan manfaat, mengurusi orang lain hanya sekedar tambahan info, apa yang dilakukan fulan, kenapa fulan berkata demikian, kenapa fulan yang lain melakukan ini dan berkata itu, kerjanya hanya mengintai dan ingin mengetahui apa yang dilakukan dan dikatakan orang lain. Kemudian apa manfaat yang dia dapati? Baik, kamu tahu sekarang fulan melakukan ini dan kamu hanya sekedar tahu itu, apa manfaatnya untukmu? Apa gunanya? Tidak menambah ilmu kamu, tidak menambah amal soleh kamu, tidak mendapatkan pahala di sisi Allah. Orang lain pun tidak mendapat manfaat darimu, kamu tidak membantu membenahinya. Apa gunanya kamu tahu problem mereka? Maka termasuk kebaikan seseorang ketika dia jeli. Apa yang tidak berguna untuknya, dia tinggalkan. Baik itu perkara akidah. Hadis ini umum, mencakup seluruhnya. Keyakinan-keyakinan yang gak ada gunanya, untuk apa diyakini? Sia-sia. keyakinan-keyakinan yang tidak didukung oleh ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, menodai hati, mengkotori jiwa keyakinan-keyakinan tersebut. Hendaklah ditempati hati itu dengan keyakinan-keyakinan yang bersih. Keyakinan yang datang dalam Quran, keyakinan dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, akidah Islam, akidah tauhid. Ini yang berguna. Adapun keyakinan yang tidak ada kejelasannya, bahkan nyata-nyata bertentangan dengan syariat Islam, ini kalau seseorang itu ingin agamanya baik dan sempurna, dia tinggalkan, dia buang jauh-jauh, tidak dia biarkan tertanam dalam dirinya. Demikian pula dalam perkara lisan, ucapan, perkataan yang keluar dari lisannya, dia pertimbangkan, apa ada gunanya ini keluar dari mulut saya. Perkataan ketika telah keluar dari lisan, tidak bisa dicabut kembali. Ketika sudah keluar, gak bisa ditangkap lagi untuk saya kembalikan. Tidak bisa, sudah keluar. Orang sudah mendengar, atau kalau catatan, orang sudah membaca. Gak bisa kamu tarik. Tetapi selama itu masih dalam diri kamu, maka kamu sebagai penentu. Kalau kamu kehendaki itu bisa kamu lepas, kamu katakan. Kalau kamu kehendaki pula, bisa kamu batalkan. Tetap perkataan itu hanya ada dalam dirimu. Tidak satupun yang mengetahui. Dipertimbangkan apakah itu mendatangkan manfaat ataukah tidak. Demikian pula dalam sikap dan amal perbuatan. Seluruhnya dilihat apakah itu mendatangkan guna ataukah tidak. Dalam perkara dunia ataupun perkara agama, apakah itu sia-sia ataukah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti hadis yang telah lalu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Selalu yang dipentingkan oleh orang yang bijak dan arif untuk persiapan dia setelah mati nanti. Apa yang berguna untuknya? Karena itu yang akan dia pertanggungjawabkan setelah matinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia selalu menghitung apakah perkataan ini berguna, karena akan saya pertanggungjawabkan setelah mati nanti. Apakah amalan ini bermanfaat untuk saya, karena akan saya pertanggungjawabkan nanti setelah mati. Selalu itu yang ada dalam pertimbangannya. Dan itu justru menunjukkan kebaikan dan kesempurnaan Islam seseorang. Orang kalau sudah tidak memperdulikan yang keluar dari lisannya, yang dia lakukan, menunjukkan dia tidak peduli dengan agamanya. Tidak terkontrol bicara semaunya. Tidak terkontrol pula berbuat semaunya, apa yang dia inginkan dia lakukan. Justru ini menunjukkan orang ini tidak peduli dengan Islamnya. Tidak ingin Islamnya membaik, tidak ingin Islamnya sempurna. Dan ini sangat tercela. Ini yang Rasulullah SAW sebutkan berkaitan dengan muraqabah. Keyakinan selalu diawasi oleh Allah, membuat seorang muslim selalu menghitung dan menanyakan terlebih dahulu apakah segala sesuatu itu bermanfaat untuk dirinya ataukah tidak. Hadis yang terakhir dibawakan oleh muallif Imam Nawawi rahimahullah, an Umar radhiyallahu taala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yus'alu ar-rajulu fi ma daraba imra'atah. Rawahu Abu Dawud wa ghairuh. Dari Umar bin Al-Khattab, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yus'alu ar-rajul, seseorang itu tidaklah ditanya, fi ma daraba imra'atah, kenapa dia pukul istrinya. hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan selainnya. Wal ilmu indallah, mungkin Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis ini. Selain Abu Dawud juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya, berkaitan dengan muraqabah, keyakinan atau sifat selalu diawasi oleh Allah, takut selalu kepada Allah, bahwa sikap ini seharusnya membuat seseorang, seorang muslim, tidak fudul, tidak ingin mengetahui segala sesuatu, terkhusus dalam hadis ini berkaitan tentang urusan rumah tangga orang lain. Kalau sampai terjadi cekcok misalnya suami istri, atau sampai kemudian seperti dalam hadis si suami menampar istrinya misalnya, sallallahu alaihi wasallam, bukan sikap seorang mukmin kemudian tanya kenapa kok dipukul, ada apa yang terjadi, apa yang terjadi di keluarga itu. Fudul, ingin tahu apa yang di dalam rumah tangga orang lain. Dan ini bertentangan dengan sikap muraqabah, bertentangan dengan sikap selalu diawasi oleh Allah. Bukan urusan kamu apa yang terjadi di rumah tangga orang lain. Walaupun demikian, hadis ini hadis yang dhaif, hadis yang lemah, sehingga seperti kata para ulama tidak bisa dijadikan hujjah tentang seseorang tidak ditanya mengapa dia memukul istrinya. Itu hadis terakhir dalam bab al-muraqabah, sehingga bab yang kelima telah lalu. Bab yang keenam, bab yang berikutnya, kata Imam Nawawi rahimahullah, babut taqwa, bab tentang ketakwaan. Takwa ini suatu nama terambil dari kata dasarnya al-wiqayah. Al-wiqayah maknanya pelindung atau perisai, tameng, sesuatu yang melindungi seseorang. Berkaitan dengan takwa, maka maknanya ketika seseorang berlindung dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang melindungi seseorang dari azab Allah hanyalah ketaatan dia ketika dia menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Hanya itu yang bisa melindungi dan sebagai perisai pelindung bagi seorang muslim. Ketakwaan ini terkadang dalam Quran disejajarkan atau dibarengkan penyebutannya dengan al-birr, kebaikan. Birr wa taqwa, seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Ma'idah ayat kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling tolong menolonglah kalian untuk al-birr dan taqwa. Terkadang pula ketakwaan ini disebutkan tersendiri, hanya takwa tanpa penyebutan al-birr. Kalau ketakwaan ini digandengkan penyebutannya dengan al-birr, seperti dalam Al-Ma'idah tadi, ayat kedua, maka al-birr maknanya adalah pelaksanaan perintah-perintah Allah. Sementara takwa maknanya adalah meninggalkan larangan-larangannya. Maka makna ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling tolong menolonglah kalian untuk bir, melakukan perintah Allah. Wattaqwa, dan saling tolong menolonglah kalian untuk meninggalkan larangan-larangan Allah. Bir punya pengertian sendiri, takwa punya pengertian sendiri ketika kedua kalimat ini disatukan. Tetapi kalau masing-masingnya disebut sendiri, bir sendiri atau takwa tersendiri pula, maka maknanya umum, mencakup pelaksanaan perintah maupun meninggalkan larangan-larangan Allah. Di dalam Quran, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan bahwa al-jannah, surga, Allah persiapkan untuk mereka-mereka yang bertakwa. Maka ahlul takwa, orang-orang yang bertakwa adalah ahlul jannah, penghuni surga. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah dari mereka, amin. Maka wajib bagi setiap insan untuk bertakwa kepada Allah, untuk memiliki sifat yang mulia ini, guna mengejar janji dan pahala yang Allah janjikan kepadanya, serta agar dia terlindung, selamat dari azab yang Allah ancamkan bagi mereka yang durhaka kepadanya. Dalam bab takwa ini, Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan beberapa ayat, antara lain di surat Ali Imran 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sesungguh-sesungguhnya takwa. Juga di dalam Taghabun ayat 16, fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Dan ini menjelaskan ayat sebelumnya. Ayat Taghabun ini menafsirkan lebih lanjut ayat di Ali Imran tadi. Bertakwalah kalian dengan ketakwaan yang sesungguh-sungguhnya kepada Allah, yang dimaksud semampu kalian. Tentu semampu kalian beda dengan semau kalian. Semampu kalian seoptimal kekuatan dan upaya yang bisa kalian lakukan untuknya. Demikian pula Allah sebutkan dalam Al-Ahzab ayat 70, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan katakanlah oleh kalian perkataan yang benar, perkataan yang lurus. Kata Nawawi, wal ayat fil amri bittaqwa katsiratun ma'luma. Ayat-ayat yang memerintahkan ketakwaan kepada Allah banyak dan maklum adanya. Allah sebutkan pula di dalam At-Talaq ayat kedua dan ketiga, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan untuknya jalan keluar, dan Allah beri ia rizki dari arah yang tidak dia duga. Demikian pula Allah sebutkan dalam Al-Anfal 29, in tattaqullah yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Kalau kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan bagi kalian furqan, pembeda, sehingga kalian bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Allah jadikan kemampuan itu bagi mereka yang bertakwa, dan akan Allah hapuskan dosa-dosa kalian, dan Allah ampuni kalian, dan Allah memiliki keutamaan yang besar. Ayat-ayat ini demikian disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah tentang takwa. Ayat yang pertama di Ali Imran 102, Allah sebutkan kepada kaum mukminin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sesungguh-sungguhnya. Sengaja perintah ketakwaan ini ditujukan oleh Allah kepada kaum mukminin karena hanya yang mukmin yang akan bertakwa dengan sesungguh-sungguhnya ketakwaan kepada Allah. Imannya yang akan mendorong dia, imannya yang memberi dia motivasi untuk bertakwa dengan sesungguh-sungguhnya kepada Allah. Yang tidak beriman tidak akan bisa bertakwa kepada Allah. Makanya Allah sebutkan kepada kaum mukminin, wahai orang-orang yang beriman. Ayat ini seperti kata Imam Nawawi rahimahullah dijelaskan dalam ayat Taghabun 16, mastata'tum, semampu kalian, haqqa tuqatih, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dalam batas kemampuan manusia, karena Allah sebutkan dalam ayat lain, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan bebankan beban perintah atau larangan kepada hambanya kecuali yang mereka mampu. Tidak akan Allah bebankan kepada mereka sesuatu di luar batas kemampuannya. Batas kemampuan manusia ini menjadi ukuran dalam syariat Allah. Oleh sebab itu dalam poin baiat sekalipun yang diminta oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, seperti hadis Ubadah bin Usamid radhiyallahu ta'ala anhu, bayana Rasulullah SAW ala sam'i wa ta'ah fi mansyatina wa makrahina wa fi usrina wa yusrina wa ala atharatin alaina. Kami berbaiat kepada Rasulullah SAW untuk selalu taat sebagai pemimpin imam mereka, dikala kami suka maupun duka, dikala kami semangat atau terpaksa. Di dalam riwayat disebutkan mastata'na, dan itu diberikan oleh Rasulullah kepada mereka. Katakan mastata'na, semampu kami. Karena manusia tidak dibebani sesuatu yang di luar batas kemampuannya. Semampu dia, dia dituntut dan diperintahkan dalam syariat untuk selalu taat, patuh kepada pemerintahnya sebatas kemampuan dia. Dan ini meluruskan kepada kita apa yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang menyimpang dan sesat dari jalan Allah, meminta dibaiat oleh para pengikutnya, bahkan baiatnya pun secara umum. Baiat, sumpah setia untuk selalu taat dan patuh kepada si pemimpin atau si imam. Secara umum, mana batas kemampuan? Para sahabat saja kepada Rasulullah diberi batasan semampu mereka. Di luar batas kemampuannya mereka tidak akan dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kepada Rasulullah SAW. Bagaimana mereka orang-orang yang seperti itu, apalagi bentuk baiatnya pun tidak dibenarkan dalam syariat, bentuk baiat yang menyeluruh dan umum tanpa ada batasan kemampuan orang yang memberikan baiat tersebut. Tentu kembali kepada takwa, kalau disebutkan ketakwaan itu diperintahkan oleh Allah sebatas kemampuan manusia, bukan maknanya meremehkan nilai ketakwaan atau menggampang-gampangkan ketakwaan tersebut, tetapi anjuran untuk takwa ini harus disesuaikan dengan kadar kemampuan setiap insan. Fattaqullaha mastata'tum, dipahami oleh para ulama, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian, bahwa manusia ketika tidak mampu untuk menjalankan perintah Allah secara sempurna, maka tetap dia terkena perintah untuk menjalankan perintah tersebut semampunya, walaupun tidak bisa secara sempurna, secara utuh enggak bisa. Bukan berarti kemudian kamu lepas dari beban perintah tersebut, tidak, tetap kamu terkena. Hanya saja kamu lakukan sebatas kemampuan kamu. Seperti yang disebutkan dalam hadis Imran ibnu Husain radhiyallahu taala anhu. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Imam Ahmad. Salli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala jamb. Salatlah kamu dalam keadaan berdiri kalau kamu mampu. Takwa kepada Allah semampu kita. Tetapi kalau kamu tidak mampu untuk berdiri karena sakit atau usia yang sangat tua atau udzur lain, maka salatlah dalam keadaan duduk. Itu pun kalau kamu tidak mampu, salatlah kamu dalam keadaan berbaring. Ini yang menegaskan perintah ketakwaan itu sebatas kemampuan manusia. Diperintah sholat dalam keadaan berdiri. Kalau dia tidak mampu berdiri, bukan berarti perintah sholat ini lepas darinya, dia enggak terbebani sholat. Lah, tetap dia terkena kewajiban sholat. Hanya saja tidak bisa secara sempurna, karena keterbatasan yang dia miliki, kekurangan, kelemahan. Dia wajib tetap sholat sebatas kemampuannya. Yang mampu duduk-duduk, yang mampu berbaring-berbaring. Dan demikianlah syariat memberikan keringanan atau batasan pelaksanaan perintah itu sesuai kemampuan masing-masing. Demikian pula dalam seluruh perintah-perintah syariat. Puasa, nah, ketika orang itu tidak mampu Ramadan puasa karena udzur, dia berusaha bertakwa kepada Allah menjalankan perintah. Diwajibkan puasa. Dia ingin puasa tetapi gak mampu. Sakit misalnya. Atau sedang dalam perjalanan. Dia gak sakit tapi dalam perjalanan. Jauh. Panas siang hari. Dan bukan orang kaya mungkin yang bisa dikatakan ya naik pesawat. Ya gak semua orang bisa naik pesawat. Dia harus naik bus itu pun bis bumel. Panas. Ada AC-nya. Panas luar biasa, haus, gak tahan dia. Terpaksa dia buka, membatalkan puasanya. Tidak apa-apa. Keringanan, karena kamu gak mampu. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Tinggalkan puasa kalau kamu gak mampu. Hanya saja diperintahkan kemudian untuk membayar di hari-hari berikutnya. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Seperti dalam Al-Baqarah 185, barang siapa yang sakit atau dalam safar dan dia berbuka, maka hendaklah dia bayar hari-hari yang dia tidak puasa di hari-hari lainnya. Demikian pula perintah haji. Allah sebutkan dalam Ali Imran 97, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Allah mewajibkan bagi manusia haji ke rumah Allah, Ka'bah, bagi orang yang mampu untuk menjalaninya. Maka yang tidak mampu untuk sampai ke sana, tidak ada beban haji baginya. Dia tidak terkena kewajiban haji karena tidak punya kemampuan untuk bisa sampai ke Mekah atau ke Ka'bah. Hanya saja ulama sebutkan, kalau seseorang itu mampu dengan hartanya, dia kaya, sekelas dia bisa haji 10 kali pun bisa dari harta yang dia miliki, kaya, tetapi badannya tidak memungkinkan, lumpuh misalnya, Allah salamah, atau apalah, udur pada badannya, Yang demikian diwajibkan untuk mewakilkan kepada yang lain agar yang lain tersebut menghajikan dirinya, yang dikenal dengan nama haji badal. Dia berikan harta yang dia miliki, hajikan saya, karena tubuhnya tidak memungkinkan melaksanakan perintah yang mulia ini. Dia keluarkan hartanya, dia berikan kepada orang yang melaksanakan perintah tersebut. Dan ini pendapat jumhur fuqaha, pendapat mayoritas hampir keseluruhan para fuqaha. Hanya madhab atau ulama malikiyah rahimahumullah dalam ijtihad mereka menyatakan tidak boleh haji itu digantikan oleh orang lain apapun alasannya. Tentang haji ini pula para fuqaha ada perselisihan berkaitan kalau itu haji fardhu, haji wajib karena dirinya belum pernah haji sama sekali seumur hidup, atau haji tatawu. Haji tatawu ini dia sebetulnya sudah haji tapi ingin berhaji lagi. Ingin menghajikan atau menghajikan dirinya, memberi harta kepada orang untuk menghajikan dirinya lagi padahal dia sudah haji. Ini haji tatawu. Di sini ada perselisihan di kalangan fuqaha. Adapun jumhur mayoritas fuqaha menyebutkan ganti haji seperti itu atau badal hajj boleh dalam haji fardhu maupun haji tatawu. Dan ini yang difahami dari pernyataan Ahnaf, madhab Abu Hanifah, dan yang dibenarkan dalam madhab Syafi'i. Nah, adapun sebagian ulama lain, dalam hal ini Imam Ahmad dan para ulama Hanabilah dan riwayat lain dari Imam Syafi'i menyatakan bahwa haji itu hanya boleh digantikan atau dilakukan oleh orang lain kalau haji fardu. Memang saya belum haji, maka boleh dihajikan orang dengan harta saya. Tetapi kalau saya sudah haji dan ingin dihajikan lagi ngasih harta ke orang lain, ini enggak boleh menurut Imam Ahmad dan riwayat lain dari Imam Syafi'i, adapun tadi Abu Hanifah dan riwayat yang pertama dari Syafi'i menyatakan boleh baik itu fardu maupun wajib. Al-Muhim, ini contoh bahwa pelaksanaan perintah syariat selalu Allah gantungkan kepada kemampuan mukmin yang melaksanakan perintah-perintah tersebut. Termasuk dalam perkara ketakwaan sebatas kemampuan manusia ini, ketika seseorang dalam keadaan terpaksa melanggar apa yang Allah haramkan untuknya sebatas untuk menutup atau menyelamatkan dirinya dari kondisi darurat, dari kondisi darurat yang sangat. Allah sebutkan dalam Al-An'am 119, wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma turirtum ilaihi. Telah dijelaskan secara terperinci kepada kalian apa yang diharamkan, ma'ruf yang diharamkan itu, kecuali kalau kalian dalam keadaan terpaksa. Ketakwaan mengharuskan seseorang meninggalkan apa yang Allah haramkan, dia jauhi. Tetapi karena keterbatasan, kembalinya lagi kepada kemampuan orang, kalau tidak dia langgar ini, dia bisa mati, bisa binasa karenanya. Sebatas untuk menyelamatkan dirinya, Allah Subhanahu wa taala membolehkan hal itu. Memakan bangkai atau binatang-binatang yang diharamkan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Seperti kata para ulama, ma tandafi ubihi darurah. Itu pun sebatas untuk keluar dari kondisi darurah, kondisi darurat. Bukan untuk kenyang-kenyangan. Sebatas untuk istilah orang ganjel perut, sekedar untuk selamat dari keadaan darurat yang sedang dia hadapi. Hanya ketika itu Allah halalkan baginya. Keterbatasan dan kemampuan manusia. Dan masih banyak ayat-ayat lain, contoh-contoh lain dalam syariat, bahwa selalu perintah syariat Allah ini digantungkan kepada kemampuan manusia. Sebatas kemampuannya, ketika dia mentok, sudah tidak ada daya dan kemampuan lagi, khalas. Adapun ayat yang berikutnya disebutkan oleh Nawawi rahimahullah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Allah perintahkan dua perintah sekaligus. Yang pertama ketakwaan kepadanya. Yang kedua berkata perkataan yang sadid. Wa qulu qawlan sadida. Perkataan yang sadida adalah perkataan yang benar. Perkataan yang benar. Qawlan sadid atau qawlan sadida di dalam ayat mencakup segala ucapan atau perkataan yang ada kebaikan di dalamnya. Baik itu zikir kepada Allah, termasuk dalam perintah wa qulu qawlan sadida, dan ucapkan atau katakan perkataan yang benar. Orang berzikir mengucapkan perkataan yang benar. Zikir setelah sholat, di tengah malam, tahajud, qiyamul lail, dan zikir-zikir lain yang diajarkan Rasulullah SAW. Qawlan sadida. Demikian pula orang yang mencari ilmu, termasuk orang yang berkata dengan perkataan yang benar. Ulu qawlan sadida. Karena perkataan itu tidak akan benar kecuali dengan bimbingan ilmu. Maka orang yang belajar menuntut ilmu termasuk orang yang berkata benar. Demikian pula orang yang beramar ma'ruf, bernahi mungkar, mengajak kepada yang ma'ruf, melarang kepada yang mungkar, termasuk qawlan sadida, perkataan yang benar. Bahkan lebih umum adalah segala bentuk ucapan, ucapan baik yang dengannya orang itu mendapat simpati dan cinta dari orang lain. Karena yang dia ucapkan benar, perkataan baik, perkataan yang didasari oleh ayat-ayat Allah, perkataan yang didasari oleh hadith-hadith Rasulullah SAW, keterangan-keterangan para ulama salaf, para sahabat, para tabi'in, dan para a'immah. Itu merupakan qawlan sadida. Ayat ini, perintah Allah untuk berkata yang benar, dirangkum di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia katakan perkataan yang benar atau dia diam. Segala bentuk perkataan yang baik menunjukkan orang itu beriman kepada Allah. Atau kalau dia melihat dan menilai perkataannya tidak baik, bukti iman dia kepada Allah ketika dia diam. Oleh sebab itu disebutkan, kalau Anda tidak kuasa untuk menyampaikan kebenaran, tidak perlu Anda berbicara kebatilan. Mungkin Anda tidak bisa berbicara benar untuk menyampaikan hak, untuk berbicara baik. Paling tidaknya Anda diam itu sudah bagus, sudah baik. tidak harus ketika tidak bisa berkata benar kemudian berbicara salah, berbicara menyimpang dan bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Perkataan yang sadid ini pula yang berlawanan dengannya adalah perkataan yang ghairu sadid, yang tidak tepat. Baik tidak tepat isi dari perkataan itu atau tempat di mana dia sampaikan perkataan itu, walaupun perkataan sebenarnya perkataan baik. Lanjutannya insyaallah andapan sallallahu alaihi wa sallam Muhammad sallallahu alaihi wa sallam.